Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baca hadis kalian. Hadis terakhir. An Abi Hafsir Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat tisuk pisok pagi pakolani ya bulan tamillaka akul biyaminika akul mimma yalika tawaku kodi kumsi. Terjemahannya artinya belum antum. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi atishu fi safati wa qala li ya ghulam fatmillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yadika. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hafs Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu aku seorang anak yang di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku tidak tetap ketika makan, dan beliau bersabda, wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan yang terdekat. Hadis riwayat Imam Imam Bukhari dan Muslim. San Az'am Abu Abbas taqra'ul hadis. Hah? Baca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wa Muslim. San anta taqra'ul hadis. Abu Man Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akana cerita isu bisa mati akala li ya ulam samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika rawahul Bukhari. Ahsan, insyaallah. Brah Faruk Abu Zuhri Ikra Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami hadithu fi sahbati qala li ya ghulam samillah wa qul yaqinika wa qul ma yaqinika rawahu Bukhari Muslim. San artinya dari sahabat Abu Hafsin Abi Salamah menjawab aku, dia berkata, dahulu aku di dalam kesuaran Rasulullah bersama bersama dan tanganku tidak pernah ketika makan, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, oleh anak bacalah Rasulullah dan tanganku dan berkata dekat bersuat di kori dan musuh. Ahsan, Ijris, Anta, Ufal, Hadis. Jangan ribut ya Abu Musa, jangan ribut. Hadis berapa? Hadis pertama. Hadis keberapa antum hafalnya? Ayo. Ayo waktu. Ikram, apa hadis Ikram? Baca Ikram. Abu siapa Ikram? Abu Jabir lupa. Ikra. An hadis keberapa Ikram? Ya Ikram, coba baca. Abu Jabir. Ya gulam. Ya gulam, kamu bilang aku tidak ingin aku mengenal dari kawan-kawan Aksan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jangan ribut kalian ya, anak-anak, tolong didengarkan nasihatnya, jangan ribut. Jangan ribut, duduk, diam, catat faedah, dengarkan faedah. Daripada ribut, lebih mending kalian tidur, enggak mengganggu orang. Kalau bisa catat faedah, faedahnya dicatat. Kalau tidak, duduk, dengarkan. Jangan ribut, jangan main-main. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sekian banyak nikmat. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita adalah nikmat diberikan ketenangan dalam menjalankan agama Allah. Nikmat diberikan ketenangan, diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Nikmat dengan dimudahkannya kita datang ke majelis ilmu. Dimudahkannya kita semudah-mudahnya untuk duduk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena di sebagian negara, di sebagian daerah belum tentu mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Bahkan banyak dari manusia yang diharamkan nikmat bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dia disebabkan kesibukan yang ada padanya, dikarenakan belum masuknya hidayah taufik pada dirinya, sehingga dia tidak bisa mendatangi majelis ilmu, tidak bisa menikmati majelis ilmu, tidak bisa menikmati taman-taman surga. Majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah taman-taman surga. Barakallahu fikum. Maka beruntunglah kita. Beruntunglah kita, kita dimudahkan bisa menikmati majelis ilmu, bisa mendatangi ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, nazalat alaihi musakinah. Orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu akan turun kepada mereka ketenangan, tenang hati. Di rumah entah berbagai macam problem yang dihadapi, di luar sana berbagai macam problem yang dihadapi, datang ke majelis ilmu, hati menjadi tenang. Duduk di majelis ilmu, hati menjadi tenang. Mendengarkan taujihat, irsyadat, nasihat, mendengarkan penjelasan para ulama, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang, pahala pun kita raih, pahala pun kita dapatkan. Bisa jadi dengan sebab kita mendatangi majelis ilmu, sekian banyak kebaikan, sekian banyak pahala Allah berikan kepada kita, sekian banyak dosa dihapuskan dari diri kita, sekian banyak dosa yang telah kita lakukan dihapuskan dengan sebab kebaikan yang kita lakukan di majelis ilmu. Maka bersyukurlah selalu ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, dengan dimudahkannya antum, dimudahkannya kaki antum untuk bisa melangkah di majelis ilmu. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kekokohan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala mudawamatu hadhihi ni'am, kelanggengan nikmat ini. Karena sedih kita ketika mendengarkan berita sebagian dari saudara kita yang ada di negara lain kesulitan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak amannya negara tersebut. Ketika mereka ingin pergi keluar dari rumah mereka, mereka mengkhawatirkan diri mereka dan mengkhawatirkan orang-orang yang ada di rumah mereka. Saking tidak amannya negara tersebut. Ingin pergi menuntut ilmu, ingin pergi melaksanakan sholat berjamaah saja, khawatir. Dikhawatirkan, mengkhawatirkan orang-orang yang ada di rumahnya. Saking tidak amannya daerah tersebut. Ada yang demikian ini. Sebagaimana yang telah terjadi di Yaman, di tempat saudara-saudara kita di sana, ketika dalam kondisi yang sangat genting, peperangan bersama mereka orang-orang, bersama pemerintah dalam menghadapi orang-orang Syiah Rafidhah, dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Luar biasa. Mereka ketika datang ke negara kita, negara Indonesia, melihat keamanan, ketentraman di sini luar biasa. Walhamdulillah, mereka mengingatkan kepada kita. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jagalah selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut dikarenakan kesalahan kita, dikarenakan kemurkaan yang kemungkaran yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu dariku. Aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku. Berlindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kalau nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Bagaimana mereka merubahnya? Dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya nikmat berubah menjadi nikmah, berubah menjadi hukuman, berubah menjadi bala bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari lenyapnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Wa tahawwuli afiyatik, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berpindahnya keselamatan kesehatanmu dariku. Yang tadinya selamat, aman, tentram, sehat, kemudian langsung berpindah menjadi dalam kondisi genting, sakit parah. Yang tadinya dari sehat, dari tentram, dari mendapatkan keselamatan. Kemudian juga Rasulullah SAW melanjutkan wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hukumanmu yang datang secara tiba-tiba, dari musibah yang datang secara tiba-tiba, hukuman dari Allah yang datang secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak tahu, tidak diketahui, tiba-tiba langsung badai bencana. Tiba-tiba langsung gempa. Tiba-tiba langsung hujan yang membanjiri daerah tersebut sampai membanjiri sekian banyak rumah atau bahkan sampai rumahnya tiada. Musibah yang datang tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa wa jami'i sakhatik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari semua segala bentuk kemurkaan-Mu. Semua kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita hafal doa ini kalau kita mampu menghafalnya, dimudahkan dihafal doa ini. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Doa yang sangat bagus, doa yang sangat agung, dari Nabi kita Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Awa'iqut Talab, rintangan-rintangan dari menuntut ilmu. Kita telah melalui rintangan yang pertama. Rintangan yang pertama adalah talabul ilmi li ghairi wajhillah, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan wajah Allah, tanpa disertai dengan keikhlasan. Al-a'iqut tsani, penghalang yang kedua, rintangan yang kedua. Mojah ya. Apa rintangan yang kedua? Abdurrahman. Tarkul amal, meninggalkan amal, enggan untuk beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah hidayah itu taufik, hidayah agar bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Al-a'iqus tsalits, penghalang yang ketiga, Saudara Maji. Penghalang yang ketiga, Ibu Aisyah. Bersandar dengan kitab tanpa bersandar dengan ulama. Naam. Bersandar dengan kitab tanpa merujuk pada para ulama. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-a'iqur rabi', penghalang yang keempat. Akhdzul ilmi 'anil asaghir, mengambil ilmu dari asaghir. Asaghir ini orang-orang yang belia, masih muda belia, masih sangat muda. Di sini kita akan menjelaskan tentang bahwa Syekh Abdus Salam bin Barjas menyebutkan tentang mengambil ilmu dari orang-orang yang masih belia, muda. Apa maksudnya? Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang anak muda secara umum dan orang tua secara umum. Anak muda secara umum sifatnya tergesa-gesa, jauh dari ketenangan. Ini anak muda secara umum. Orang tua secara umum lebih tenang dan jauh dari sifat ketergesa-gesaan. Ini secara umum. Namun secara individu belum tentu. Secara individu belum tentu. Terkadang orang yang masih muda jiwanya lebih tenang, jiwanya lebih jauh dari ketergesa-gesaan dibanding orang yang lebih tua. Dibanding orang yang lebih tua. Dikarenakan orang yang muda tadi dia berupaya mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupannya terbimbing di atas ilmu. Kehidupannya terbimbing di atas syariat. Jalannya tenang, tidak tergesa-gesa. Adapun yang tua tadi tergesa-gesa karena jauh dari syariat, tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan syariat Islam. Tergesa-gesa. Ini terkadang di sebagian individu terjadi yang seperti ini. Yang muda tadi dia lebih tenang, lebih tentram, lebih jauh dari ketergesa-gesaan karena dia mengamalkan ilmunya. Karena dia berupaya mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, Allah berikan padanya sifat sabar. Tanpa menyebutkan usia. Rasulullah SAW tanpa menyebutkan usia. Berarti ketika seorang mengamalkan ilmunya, berupaya mengamalkan ilmunya, berupaya untuk memiliki sifat tenang walaupun masih muda lebih baik daripada yang tua tadi yang tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya akhlak jibillah, akhlak yang dia datang dengan bentuk diusahakan, dia berupaya mengamalkan. Terkadang ada seorang yang masih muda sifatnya lebih tenang dari orang yang lebih tua. Lebih tenang, lebih santun, lebih berlapang dada, lebih jauh dari ketergesa-gesaan dari orang yang lebih tua. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan sifat ini dari lahir. Terbiasa dengan sifat ini dari kecil. Sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia memiliki akhlak seperti ini. Walaupun masih muda, walaupun dari kecil misalkan usianya masih 8 tahun, bisa jadi dia lebih tenang daripada yang usianya 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Karena dia diciptakan memiliki akhlak yang seperti ini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Asyad bin Abdul Qais. Ini sahabatnya subhanallah. Asyad bin Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Wahai Asyad, sesungguhnya engkau memiliki dua akhlak, dua perangai, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa sahabat ini. Dapat rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Nabi SAW yang mengatakan kepada dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-Hilmu wal-Ana. Dua sifat tersebut adalah Al-Hilmu wal-Ana. Sifat tenang, tidak tergesa-gesa, dan santun, lagi berlapang dada. Ini sifat yang ada pada dirimu. Maka Asyad mengatakan, ya Rasulullah, atakhallaku bihima am jabalani Allahu alaihima. Wahai Rasulullah, apakah Allah menjadikan akhlak tersebut padaku dari lahir? Allah ciptakan aku dengan akhlak tersebut, atau aku upayakan akhlak ini adanya, adanya akhlak ini, atau dengan sebab upayaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan memiliki akhlak ini. Dia sudah terlahir dengan sifat ini. Ini namanya akhlak, akhlak jibillah. Kalau yang pertama tadi namanya akhlak muktasabah, afwan, kalau tadi salah ngomong. Yang pertama tadi yang diusahakan namanya akhlak muktasabah. Kalau yang ini akhlak jibillah. Akhlak memang sudah dari lahir, dari sananya. Walaupun dia masih muda, terkadang dia lebih tenang dan jauh dari ketergesa-gesaan dari yang lebih tua. Barakallahu fikum. Namun secara umum disebutkan oleh Syekh di sini, yang muda itu lebih tergesa-gesa dari yang tua. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Salam bin Barjas, laqad fashat dhahiru akhdhil ilmi an sigharil asnan bainatul labil ilmi fi hadha zaman. Sungguh telah tersebar kejadian mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda usianya di antara penuntut ilmu pada zaman ini. Wa hadhihi dhahirah, dan kejadian ini fil haqiqah da'un 'udalun wa maradun muzmin, adalah penyakit yang berbahaya. Yu'iku talib an muradihi, menghalangi seorang penuntut ilmu dari keinginannya. Wa ya'wuju bihi an tariqis salimil musil ilal ilmi, dan membengkokkan dari jalan yang lurus, dari jalan keselamatan yang bisa sampai kepada ilmu. Wa dzalika, kata beliau rahimahullah, li'anna akhdhal ilmi an sigharil asnan alladzina lam tarsakh qadamuhum fil ilmi, dikarenakan mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih muda, lebih belia usianya, Sifatnya bagaimana? Ini sifatnya. Yang kaki mereka belum kokoh di dalam ilmu. Walam tasyub lihahum fi. Dan jenggot mereka belum memutih dalam mempelajari ilmu, dalam mengemban ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Masih hitam, tidak ada yang putih, hitam semuanya. Sangat belia sekali. Ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan. Padahal ada yang lebih tua usianya dari mereka. Wa arsah qadaman, dan lebih kokoh kakinya, pijakannya lebih kokoh. Yud'ifu asalal mubtadi, akan melemahkan pondasi bagi seorang pemula. Wa yuhrimuhu al-istifadata wa yuharrimuhu al-istifadata min khibratil ulama'il kibar, dan menghalanginya untuk mengambil faedah dari khibrah, pengalaman ulama kibar. Wa iktisab akhlaqihim, dan mengambil faedah dari akhlak mereka. Allati qawwamaha al-ilmu wa zaman, yang telah dikokohkan oleh ilmu dan waktu. Itu ulama kibar, ulama yang sudah memutih jenggot mereka dalam membahas ilmu. Tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, lah bahkan puluhan tahun. Sebagaimana di masa kita sekarang ini, semisal Syekh Rabi', Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah, dan yang lainnya. Bukan sebentar mereka mempelajari ilmu, bahkan dalam waktu yang sangat lama. Kita belum lahir mereka sudah belajar, kita belum lahir mereka sudah dakwah. Tentunya pengalaman mereka sangat banyak, pengalaman mereka sangat banyak yang semestinya bagi kita untuk merujuk kepada mereka. Ulama ul-kibar, ulama al-kibar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu ada pada orang-orang besar di antara kalian. Ikutilah petunjuk mereka, ulama kibar. Ulama kibar itu di zaman kita, semisal Syekh Rabi', Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah, dan yang lain. Yang lebih bagus, yang lebih tua lagi, yang lebih mendahului lagi dari mereka, seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia. Aman dari fitnah kalau sudah meninggal dunia. Al-hayla tu'man alaihil fitnah, selama orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ambillah ilmu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang lebih bagus lagi. Yang mereka sudah meninggal di atas sunnah, meninggal dan umat telah ridho kepada mereka, umat telah sepakat atas keilmuan mereka. Semisal Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ibnu Baz, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang sudah meninggal dunia dan mereka ulama kibar. Demikian pula ulama kibar pada zaman kita sekarang ini, semisal Syekh Rabi' dan tadi yang kita sebutkan rahimahumullah, semuanya ulama kibar, semuanya yustafadu minhum, diambil faedah dari mereka semua. Diambil faedah dari mereka semua tanpa menjatuhkan satu sama lain dari mereka. Kita menghormati mereka karena mereka lebih jauh dari sisi usia dan dari sisi ilmu dari kita semua. Barakallahu fikum. Ila ghairi dzalika min at-ta'lilat allati yuhi biha athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu isya jam berapa? 7? Lewat 7. Masyaallah. Itu jam kecepatan. Sekarang jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Dan selain dari itu, dari alasan-alasan yang disebutkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhdhul ilma an akabirihim. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar, orang-orang yang sudah tua di antara mereka. wa an umanaihim, orang-orang yang terpercaya, wa ulamaihim, dan para ulama. Fa idza akhadhuhu an sigharihim, apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda, wa syirarihim, dan orang-orang yang jelek dari mereka, halaku, mereka akan binasa. Wa sabatul hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abi Umayyah Al-Jumahi, dari Abu Umayyah Al-Jumahi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari asaghir. Asaghir ini terjadi banyak pendapat di antara ulama. Asaghir itu jamak dari saghir. Saghir itu kecil, muda. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari asaghir, orang-orang yang belia, muda. Apa makna hadis ini? Sekarang kita mendapati hadis. Hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi aqwal ulama, ucapan-ucapan ulama. Sekarang hadis Rasulullah SAW. Apa maknanya? Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah halaman 695. Jadi kalau kita memahami secara lafaz, di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang muda. Nah, di sini terdapat iskal, sedikit kendala, bagaimana dengan orang yang masih muda, kemudian dia sudah belajar ilmu agama, ilmunya itu sudah dia kokohkan, hafalannya juga kuat, kemudian juga pemahamannya juga bagus, dia mengambil dari ulama kibar. Mengambil dari ulama kibar, mengambil dari semisal Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mugbil, dan yang lainnya. Bagaimana dengan yang semisal ini? Dia masih muda, masih muda. Jenggotnya masih hitam, hitam, sehitam-hitamnya. Rambutnya masih hitam, hitam. Bagaimana yang semisal ini? Dijawab oleh Syekh Zaid, Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Sudah meninggal beliau. Beliau juga termasuk dari ulama al-kibar. Beliau pernah ditanya, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yu'khadha al-ilmu 'anil asaghir. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu diambil dari orang-orang yang muda. Apa makna hadis ini? Fama tawjihukum syekhana, apa bimbingan Anda kepada kami, wahai syekh kami? Hal yustafadu min talabatil ilmi khasatan, apakah diambil faedah? Diambil faedahnya dari para penuntut ilmu. Yang terlebih khusus, yang mereka masih muda, yang belum sampai pada tingkatan syekh. Belum sampai tua. Jenggotnya masih hitam, rambutnya masih hitam. Apakah tidak boleh mengambil ilmu dari mereka? Ditanya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, ala kulli hal, atas yang bagaimanapun, al-muradu bil-asaghir huna, alladhina yatatoffaluna alal ilmi biduni basiratin. Ini. Kita ambil kalamnya Syekh Zaid Al-Madkhali tentang memaknakan kalimat asaghir di sini. Ini yang wallahu alam kami pandang lebih mudah dipahami dan rajih. Ini yang kuat. Bahwa yang dimaksud dengan asaghir dalam hadis tersebut tidaklah terjadi hari kiamat sampai ilmu diambil dari asaghir. Asaghir di sini maknanya adalah orang-orang yang turut campur dalam ilmu dalam keadaan mereka tidak punya ilmu. Ingin ikut campur dalam ilmu agama, turut campur dalam permasalahan agama yang mereka bukan ahlinya. Ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti ini. Yang bukan ahli dalam bidang agama, kemudian ikut campur, ikut terjun, berfatwa tanpa ilmu akhirnya. Ini yang dimaksud dengan asaghir di dalam hadis ini. Faqad yakunul mar'u saghira sin, kata beliau rahimahullah. Terkadang seseorang usianya muda. Wa indahu ilm, dia memiliki ilmu. Fala yu'tabaru minal asaghir, maka dia bukan teranggap dari kalangan asaghir yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun usianya muda, tapi dia punya ilmu. Bal yu'tabaru minal akabir, dia dianggap termasuk dari orang-orang yang besar, kata Syekh Zaid Al-Madkhali. Dianggap dari orang-orang yang besar. Wajaratil adah, dan kebiasaan yang terjadi, ini kebiasaan, beliau berbicara tentang kebiasaan yang terjadi. Annal kabir min ahlil ilmi, bahwa orang yang sudah tua, yang sudah tua dari kalangan para ulama, indahu min tahsil ma la yujad inda saghiris sin, memiliki kemampuan, keilmuan yang dia dapatkan yang tidak dimiliki oleh yang muda. Naam, yang demikian ini terjadi kebiasaan orang yang sudah tua, para ulama yang sudah tua, ketenangannya lebih tenang. Antum dengar kalau Syekh Al-Albani berceramah, luar biasa, tenang sekali. Syekh Mukbil, kalau yang sudah bisa bahasa Arab, dengarkan ceramah mereka. Tenang ngomongnya, tidak tergesa-gesa. Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn Uthaymin, dalam Syekh Rabi, dalam kondisi yang mereka sudah tua memang. Seperti itu kebiasaan yang telah terjadi, kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Fa idza batha saghirus sin, apabila orang yang masih muda menyebarkan apa yang ada pada dia berupa ilmu agama yang telah dia dapatkan, yang telah dia pelajari, yang telah dia dengarkan. Wa atqanahu, dia kokohkan pada dirinya. Dia hafal kokoh. Kemudian dia ingat, dia dalam catatannya ada semuanya kokoh pada dirinya. Wa 'allamahu ghairahu, dia ajarkan kawan-kawannya. Dia ajarkan saudara-saudaranya. Fa hadza lahu ajr, dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala, wa fihi khairun katsir, dan dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Wala yashmaluhul hadis, dan hadis tersebut tidak ditujukan kepadanya. Dia tidak termasuk dari yang disebutkan dalam hadis itu. Barakallahu fikum. Ini kalam nafis, faedah yang sangat berharga dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan suaranya ada dari beliau rahimahullahu taala. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini, tidaklah tegak hari kiamat sampai ilmu itu diambil dari asaghir. Apa dari mana asaghir? Siapa yang bisa mengulangi? Orang-orang yang tercampur dalam permasalahan agama dan mereka tidak mengimani masalah. Nah, orang-orang yang tercampur dalam permasalahan agama biduni basirah, tanpa ilmu, dia tidak memiliki ilmu. Ahsan. Sehingga lafaz asaghir dalam pembahasan kita juga kita bawa kepada makna ini. Kita bawa kepada makna ini. Yakni di antara penghalang penuntut ilmu mengambil ilmu dari asaghir, dari orang-orang yang bukan ahlinya. Dari orang-orang yang bukan ahli. Barakallahu fikum. Meskipun yang lebih dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan, kita mengambil dari mereka, orang-orang yang sudah tua. Namun kalau tidak ada orang-orang yang sudah tua di sini, kita maksudkan yang sudah beruban semuanya. Hari-harinya, umurnya semuanya dihabiskan untuk ilmu. Namun kalau tidak ada, seperti di zaman kita, sulit. Cukup kita mengambil dari tulisan mereka, seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan yang lainnya. Kita mengambil dari tulisan mereka dari siapa? Dari asatidah kita, dari ustaz-ustaz kita, yang mereka menukil dari mereka para ulama. Paham tuh? Nah, bisa dipahami ya?